Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca dua hadis dari masalah zikir yang ada sebelum bab jama' baina salatain dan qasar. Qala Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Maqdisi rahimahullah ta'ala An Sumay Mawla Abi Bakr Ibn Abd Rahman Ibn Al-Hadith Ibn Hisham An Abi Salih As-Samman An Abi Hurairah radiyallahu anhu An Fuqara Al-Muhajirin Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para fuqara dari sahabat muhajirin datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu kata mereka qad dhahaba ahlud dhuhur bid darajatil ula wan na'imil muqim. Kata mereka orang-orang yang punya harta ahlud dhuhur telah unggul meraih derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Ini keluhan mereka kepada Pak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma madzak?" Apa itu? Ya, kenapa ada kesimpulan seperti itu? Orang-orang kaya itu telah unggul meraih derajat yang tinggi dan na'imil muqim. Qalu kata mereka, "Yusalluna kama nusalli." وَيَسُومُونَ كَمَا نَسُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ. Kata para sahabat muhajirin, karena orang kaya itu mereka salat sebagaimana kami salat, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bisa bersedekah adapun kami tidak bisa bersedekah. Mereka bisa membebaskan hamba sahaya adapun kami tidak bisa membebaskan hamba saya. Ya, dengan harta daripada mereka bisa bersedekah dan membebaskan hamba saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallam, afara wa'alikumukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang dengannya kalian akan mengejar orang-orang yang mendahului kalian dan kalian akan melampaui orang-orang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Tidak ada satupun yang lebih afdal dari kalian kecuali seorang yang berbuat seperti perbuatan kalian. Qalu kata para sahabat muhajirin, bala. Ya, tentu ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmiduna urubura qad salatin salatan wa salatin marah. Kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid di akhir salatin salat salam 33 kali. Qala Abu Salih ini As-Samman, faraja'a fuqara al-muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para fuqara muhajirin tadi kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqalu ya sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu bithlah. Teman-teman kami yang punya harta mendengar apa yang kami lakukan, mereka pun ikut berbuat seperti yang kami lakukan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu adalah karunia yang diberikan kepada yang dikehendakinya. Seorang yang kaya, yang punya harta ketika bersyukur, ya, dia tidak terganggu dengan kekayaannya, tetap dia taat kepada Allah, bersedekah, berzikir. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada yang dikehendakinya. Ini keutamaan al-ghani syakir. Keutamaan seorang kaya dan dia bersyukur dengan hartanya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Qala Sumai fa hadatsu ba'd ahli hadal hadis. Aku pun sampaikan hadis kepada keluargaku, sebagian keluargaku. Faqala wahimta. Kata sebagian keluargaku, engkau telah keliru. Inna ma qala lak. Tapi yang benar itu adalah tusabbihullaha salasan wa salatin wa tahmadullaha salasan wa salatin wa tukabbirullaha salasan wa salatin. Bukan masing-masing 11 tetapi masing-masing 33. Qala faraja'tu ila Abi Shalih faqudrahu dhahri. Aku sampaikan itu, faqala Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah hatta tablugha min jami'ihinna salasan wa salatin. Jadi ya khairan rahimakumullah, jelas di antara adhkar ba'da shalah adalah tasbih 33 kali, iya tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali. Caranya bisa dengan iya ifrad yang biasa lakukan sebagian orang, subhanallah subhanallah subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, atau langsung disambung dengan sambungan yang ini dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali, sama aja. Bisa dengan ifrad yakni satu-satu subhanallah subhanallah subhanallah, atau bisa langsung digabung dengan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Itu intinya. Qala rahimahullahu taala wa Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan memakai khamisah, pakaian yang bergaris, ya ada garisnya, ada coraknya. Fanawara ila alamiha nazar. Di tengah salat beliau melihat garis corak yang ada di pakaian yang beliau pakai dan merasa terganggu. Falamman sarafa, ketika selesai salat, qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idhabu bi khamisati hadhihi ila bijham. Pergilah kalian membawa khamisah ini, pakaianku ini yang memiliki corak garis, ke Abu Jaham yang telah memberikan hadiah. Ya, ini ada hadiah dari Abu Jaham, dikembalikan. Wa'atuni bi'ambijaniyah bi'jaham. Dan datanglah kepadaku gantinya. Yani ambijaniyah, yani pakaian yang tidak ada garisnya, tidak ada coraknya. Qara fa'innaha al-hatni anifan ansalati. Karena tadi pakaian ini telah menggangguku. Ia melalaikan dari salat. Ini khairan rahimah rahimahumullah. Intinya di hadis ini menunjukkan pentingnya khusyuk, pentingnya hudurul qalbi fi shalah, pentingnya hadirnya hati dalam salat, dan itu adalah ruh salat. Ruh salat kata Syekh Al-Albani rahimahullah adalah al-khusyuk, hudurul qalbi. Yang kedua, harusnya menyingkirkan, harusnya menjauhkan ya sesuatu yang bisa mengganggu kehusuan sholat. Menyingkirkan, menjauhkan, menghilangkan sesuatu yang akan mengganggu hadirnya hati dalam sholat. Di antara ini harus dilakukan, karena bajunya yang bergaris bercorak mengganggu, beliau pun minta diganti dengan yang polos yang tidak bergaris. Wallahu a'lam bissawab.